Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala Al-Kutubul Khamsah wa ghairuha. Ya, kitab yang lima dan kitab-kitab lainnya. Ya, kitab induk yang lima maksudnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi dan Nasa'i. Itu maksud lima. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa hakadha qaulul hafiz Abi Thahir As-Silafi. As-Silafi dengan kasrah, lihat di bawah kata Ahmad Syakir rahimahullahu taala As-Silafi bi kasri sin al-muhmalah wa fathil lam nisbah ila silafah laqab li ahli ajdadi. Nah, kata beliau wahakadha qawlu al-hafidh Abi Thahir As-Silafi bil usul al-khamsah. Usul al-khamsah maksudnya adalah kitab induk yang lima, Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nabi Daud, Sunan Tirmidzi dan Sunan Nasa'i. Kata beliau, annahu ittafaqa ala sihatiha ulama'ul masyriqul maghrib. Telah sepakat ya, atas sahihnya lima kitab ini ulama di masyriq dan maghrib. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ucapan As-Silafi ini adalah tasahulun minhu. Ucapan yang menyatakan kelima-lima hadis ini disepakati sahihnya, ini tasahulun minhu, tasahul. Waqad ankarahu Ibnu Salah wa ghairuh, telah diingkari oleh Ibnu Salah dan lainnya. Nah, sebelumnya disebutkan oleh Suyuti rahimahullah dalam Tadzibur Rawi, sebetulnya sudah kita mungkin baca juga di baca ketika baca Mushalah sebelumnya, kata Suyuti rahimahullah, Sunan Nasa'i alladhi huwa ahadu kutubi sittah wal khamsah, Sunan Nasa'i yang dikatakan sebagai satu di antara kutubi sittah atau khamsah. Nah, hiya as-sughra dunal kubra, adalah Sunan Nasa'i sughra. Ya, bukan yang kubra, karena beliau punya dua. Yang dikatakan termasuk kutubus sittah adalah Sunan Nasa'i yang sughra. Disebut juga dengan Mujtaba, Al-Mujtaba. Nah, itu kata Suyuti dalam Tadzibur Rawi. Sunan Nasa'i alladhi huwa ahadu kutubus sittah wal khamsah adalah Sunan sughra. Qala Qala Ibnu Salah rahimahallahu taala, kata Ibnu Salah rahimahallah, wa hiya ma dzalik, tapi bersama dengan itu hiya kemerdekaan kutubul khamsah a'la rutbatan min kutubil masanid. Iya, walaupun tidak dikatakan sahih semuanya, tapi derajatnya lebih tinggi daripada kitab-kitab musnad. Musnad Abad bin Humaid, Wadarimi, Wahmad bin Hanbal, Abi Ala, Al-Bazzar, Abi Daud At-Tayalisi, Al-Hasan bin Sufyan, Ishaq bin Rahawih, Ubaidillah bin Musa, wa gharihim. Liannahum yadhkuruna an kulli sahabiyyin ma yaqa'u lahum min hadithihi. Jadi kenapa dikatakan lebih sahih? Karena hum ke ashab musnad, ke ashab masanid. Hum di sini lianhum hum kembali ke ashab masanid. Karena mereka, para penulis musnad, itu menyebutkan dari semua sahabat ma yaqa'u lahum, apa yang merupakan hadis mereka. Iya, apakah hadis yang sahih atau hadis yang tidak sahih disebutkan. Yang penting semua hadis mereka masing-masing sahabat dimasukkan. itu ya, karena dikatakan yang tadi lebih ada tubatan karena lebih tersaring hadis-hadisnya. Kalau musnad semua hadis seorang sahabat disampaikan semua, tidak dipilih mana yang sahih mana yang dhaif. Itu maksud beliau rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala ad-Darimi disebutkan oleh Suyuti rahimahullahu taala, qila wa musnad ad-Darimi laisa bi musnad. Musnad ad-Darimi laisa bi musnad bal huwa murattabun al-abwab wa qasamahu ba'duhum as-sahih sahih ad-Darimi. Disebutkan oleh Al-Raqi rahimahullahu taala kata beliau, lakin atau illa anna musnad ad-Darimi كثير الأحاديث مرسلة والمنقطعة والمعضلة والمقطوعة. قد أدري من رحمه الله إلا أن قد إراقية قد إراقية رحمه الله hanya saja إلا أن maksudnya hanya saja مسند الدارمي كثير الأحاديث مرسلة banyak hadis-hadis mursalnya. Al-munqati'ah, dan hadis banyak hadis munqati'nya. Wal-mu'adalah, banyak hadis yang mu'adalnya. Wal-maktu'ah, dan banyak hadis-hadis yang maktu'. Illa anna musnad ad-Darimi ya, kasirlah hadis mursalah, wal-munqati'ah, wal-mu'adalah, wal-maktu'ah. Itu ditaqyid walidah al-Iraqi rahimahallahu ta'ala. Namun dikatakan Al-Hafidz rahimahallahu taala oleh sisi derajat tingkatannya lebih tinggi daripada Ibnu Majah, sehingga lebih pantas kata beliau dikatakan kutubus sittah itu lima tadi dengan Sunan ad-Darimi, bukan dengan Ibnu Majah. Jadi yang masyhur kutubus sittah itu adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Tapi kata beliau rahimahallahu taala, kata Al-Hafidz, laisa duna as-sunan fi rutbah. Musnad ad-Darimi laisa duna sunan fi rutbah. Ya, laisa duna as-sunan fi rutbah. Tidak di bawah kitab-kitab sunan di derajatnya, tingkatannya. Bal lau dhumma ilal khamsah bahkan kalau sana digabungkan yang kelima kitab tadi, usul yang lima tadi, lakana aula min ibni majah. Fa'innahu amsal bikathir. Iya, ini kata beliau. Bahkan kalau seandainya kutubus sittah itu adalah lima dengan Sunan ad-Darimi, ini lebih pantas, lebih aula. Fa'innahu amsalu bikathir. Nah, k Kemudian ucapan beliau wal bazzar, musnad bazzar. Qala al-Iraqi rahimahullahu taala, kata al-Iraqi, wa amma musnad bazzar, wa amma musnad al-bazzar, fa innahu la yubayinu as-sahih min ad-da'if illa qalila. Al-Bazzar, Musnad al-Bazzar, fa innahu la yubayyin as-sahih min ad-da'if illa qalila. Tidak menjelaskan mana sahih mana dhaif illa qalila. Ila annahu yatakallamu fi tafarrudi ruwatil hadith bihi. Tapi faedah yang kita dapat dari kitab Bazzar ini, faedahnya, ila annahu yatakallamu fi tafarrudi ruwatil hadith bihi. Kalau ada yang tafarrud, hanya sendirian yang meriwayatkan, berjelaskan ini tafarrud bihi fulan. Ila annahu yatakallam fi tafarrudi ruwatil hadith bihi wa mutaba'ati ghairihi alaih. Wa mutaba'ati ghairihi alaih. Kalau dia tafarrud dijelaskan, tafarrud ada fulan, kalau ada mutaba'ahnya, ya boleh jelaskan. Ini yang diambil dari kitab Al-Bazzar. La yubayyin sahih min ad-dhaif ila qalilan, tetapi yatakallam ya fi tafarrudi ruwatil hadith bihi wa mutaba'ati ghairi alaih. Nah, itu di Taqid wal-Idhah. Juga demikian juga Musnad Ishaq bin Rahawi. Kata Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala, wa amma Musnad Ishaq bin Rahawi fafihi da'if. Fafihi da'if. Itu ucapan apa namanya Al-Iraqi dalam Taqid wal-Idhah, wa amma Ishaq Musnad Ishaq bin Rahawi fafihi da'if. Bahkan ketika anda belajar dikatakan bahkan ada mautunya, bahkan fi mautu. Nah, wallahu a'lam. Cukup, salam.